إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pembahasan kita hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu berkaitan dengan bab kedua kitab Tauhid, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, tentang fadilah keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus disebabkan karena tauhid. Itulah mengingatkan kita kembali apa yang sedang kita bahas. Maka muallif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah bawakan salah satu pendalilannya hadits Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu taala anhu tersebut. Kata Ubadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sabdakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadits ini dikeluarkan oleh dua imam dalam masalah hadith, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Pembahasan kita sampai di halaman ke-66 pada kitab aslinya, Kitab Tauhid, dengan syarahnya Al-Qawlul Mufid. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan terkait apa yang disabdakan Rasul, man syahida an la ilaha illallah. Sudah diterangkan sebelumnya, maka di sini beliau lanjutkan tinjauan dari sisi bahasa. Kita dapati man syahida, yang maknanya siapa yang telah bersaksi. Kata beliau rahimahullah, man yang artinya adalah barang siapa itu adalah berposisi dalam nahwu sebagai syartiyah, sebagai syarat. yang tentu di sana nanti ada jawab syaratnya. Maka jika kalimat itu berbentuk syartiyah, maka di sana tentu ada jawaban dari syarat tersebut. Maka man berposisi sebagai syarat. Seperti dalam bahasa kita, barang siapa yang lakukan ini dan ini, maka dia akan begini dan begini. Nah, maka man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai kepada akhir hadis yang tadi telah dibacakan, adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal, maka kalimat itu sebagai jawab syaratnya. Sehingga apabila ditanya mana jawab syaratnya, maka antum jawab adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal, yang maknanya niscaya Allah akan masukkan dia, hamba tadi, ke dalam al-jannah ala ma kana minal amal, berdasar atau sesuai dengan apa yang telah dia amalkan. Naam, paham tum? Barang siapa yang telah bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu adkhalahu Allahul wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Bisa dipahami? Nah, man sebagai syartiyah, maka jawabannya adalah akhir hadis adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Kemudian asy-syekh rahimahullah menerangkan kata syahida, bersaksi. Maka makna dari persaksian atau asy-syahada, syahida dengan syahada itu satu kata. Asy-syahada, persaksian itu definisinya kata beliau al-i'tiraf bil lisan wal i'tiqad bil qalbi wat tasdiqu bil jawarih. Antum berikan tanda pada kitab yang antum pakai atau yang antum miliki definisi syahadat. Ketika kita ditanya, maka kita jawab al-i'tiraf bil lisan, pengakuan dengan lisan, yakni terucap melalui lisan, bibir kita, melalui ucapan kita, kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu al-i'tiraf bil lisan. Bukan hanya itu, wal i'tiqad bil qalbi, disertakan juga keimanan, al-i'tiqad, naam, keyakinan, bil qalbi, dengan hati, karena memang keyakinan itu letaknya dalam hati. Yang mengetahui hanya Allah, apakah dia akui keyakinan itu hanya sebatas lisan, ataukah juga dia sertakan, menghujam, terakui pula dengan hatinya. Maka syahadat disertakan dan mengharuskan itu juga al-i'tiqad bil-qalbi. Wattasdiqu bil jawarih, dan adanya sikap tasdiq, pembenaran, bil jawarih, yang di diaplikasikan atau diwujudkan, direalisasikan dengan anggota tubuh kita. Seorang apabila sudah tercurahkan hidayah kepadanya, masuk ke dalam Islam, maka dia akan terucap melalui lisannya. Bukan hanya itu, kemudian teryakini pada hatinya. Kemudian akan terwujudlah dalam kehidupan sehari-harinya apa yang dia amalkan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Di mana konsekuensi syahadat ketika dia sudah berucap, maka dia haruslah menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata yang diibadahi. Menjadikan panutan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya dalam segala sisi kehidupan. Nah, maka tidak lepas dari gerakan al-jawarih, anggota tubuh. Terucap melalui lisannya kejujuran, kemudian dia akan jalankan amalan ibadah yang tidak lepas dari lisan, zikir, baca Al-Quran. Nah, kemudian dengan gerakannya dia bersikap, dia jadikan dalam langkahnya semata-mata untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, termasuk padanya ibadah-ibadah yang diwajibkan, salat, kemudian zakat, siam, haji, dan segala bentuk-bentuk kegiatan yang dia lakukan dalam keseharian, tidak lepas dan tentunya melibatkan al-jawarih. Maka al-jawarih, anggota tubuh tadi, bisa tertuntun berangkat dari keyakinan hati yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan akidah yang benar, sebagaimana sudah terucap proklamirnya melalui lisannya. 6. Seorang bisa tertuntun, bisa dia berkorban karena Allah, semua karena akidah, karena persaksian syahadatnya benar. 6. Seorang bisa berbuat baik, bisa menahan diri dari apa yang terlarang, semua berangkat dari itu semua. Walihada lamma qala al-munafiqun lir-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya kata beliau, apa yang diucapkan oleh kaum munafik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi umat ini, munafik menyatakan kepada beliau, nashhadu innaka la rasulullah, kami juga bersaksi annaka rasul rasulullah, bahwasanya engkau adalah benar rasulnya Allah. Bisa dilihat dalam surat Munafiqun, bahkan terletak pada ayat yang pertama. Nah, di situ berbicara tentang sifat-sifat munafiqin. Nah, di antaranya mereka tidak segan-segan untuk menyatakan dirinya ikut bersaksi tentang kerasulan, yang membuktikan bahwa pengakuan melalui lisan. Apakah dengan itu pengakuan tadi, syahadat itu bisa diterima? Nah, wahadihi jumlah muakkadah, dan kalimat tadi mengandung penguat, muakkad, bithalathi muakkidat, bahkan bukan satu penguatnya, bahkan tiga penguat. Penguat yang pertama, asyhadah, nashhadu. Mereka bilang dengan kalimat syahidah, yakni syahadat. Sementara syahadat definisinya seperti tadi. Penguat yang kedua dengan in. Nam. Innaka. Inna dengan ka. Ka itu dhamir, kata ganti kamu, anta, yang maksudnya rasul. Maka yang jelas di situ digunakan kata penguat berikutnya yang kedua, yakni inna. Yang ketiga, allam, pada kata yang bergandengan dengan Rasulullah. La Rasulullah. La Di situ adalah jenis muakkidah, kata atau huruf penguat. Tidak tanggung-tanggung. Tiga penguatnya sekaligus. Ingin menunjukkan mereka bahwa mereka itu benar dalam persaksiannya. Tapi bagaimana hasilnya? Kadzabahumullah. Allah tolak, Allah dustakan persaksian mereka. Biqaulih, dengan firman-Nya pada kelanjutannya, wallahu ya'lam. Dan Allah itu lebih tahu. Innaka larasuluh, bahwasanya engkau hai Muhammad adalah benar-benar rasulnya. 6. Tidak membutuhkan dari persaksian kaum munafikin. Allah sudah tahu bahwa engkau adalah rasulnya Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah itu yashhad, Allah tahu benar bahwa al-munafiqin itu lakadzibun, benar-benar orang-orang yang dusta. Jangan kalian terkecoh, terbawa, terpengaruh dengan lisan-lisan manis mereka kaum munafikin. Yang mungkin mereka manis di bibir, pandai dalam berucap, pandai dalam berkata, bersilat lidah. Tapi pada hakikatnya mereka itu dusta. Nah, maka kita direpotkan dengan keberadaan munafikin. Orang munafik itu adalah al-wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Di hadapan orang beriman, ikut beriman. Nah, di hadapan golongan mereka yang satu tipe, mereka katakan kami bersama kalian. 6. Musuh dalam selimut. Zahirnya dia sunni, zahirnya dia muslim, tapi pada hakikatnya dia kadzab. 6. Falam yanfa'hum. 6. Maka tidaklah bermanfaat pada mereka tadi hadzal iqrar, pengakuan tersebut. Mengingatkan apa yang dibahas pada kajian pagi tadi, maka apabila ada lam, maka salah satu yang berpengaruh adalah kata atau kata kerjanya itu yang tadinya dhammah berubah menjadi apa? Sukun. Perhatikan kata falam yanfa'hum. Falam itu adalah fa dengan lam. Maka tidaklah yanfa'hum. Maka ainnya sukun. Yanfa'hum, bukan yanfa'uhum. Ini untuk menyambung dari apa yang dibahas pula pada kajian tadi. Falam yanfa'hum, maka tidaklah bermanfaat buat mereka hadzal iqrar bil lisan, pengakuan tadi yang mereka lakukan dengan lisannya. Mereka hanya bersaksi dengan lisan belaka. Li'annahu khalin minal i'tiqad bil qalbi. Kenapa tidak teranggap pengakuan dengan lisan tadi? Jawabannya, li'annahu khalin, karena kosong. Khalin itu mana dasarnya adalah kosong, maksudnya adalah karena terlepas, karena tertiadakan minal i'tiqad bil qalbi, dari keyakinan hatinya. Wa khalin minat tasdik, dan juga tertiadakan dari pembenaran bil amal, berupa amalan. 6. Hanya sebatas pengakuan saja. Kehidupannya dalam keseharian tidak membuktikan kalau dia muslim, kalau dia orang yang beriman. 6. Amalannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Maka hatinya pun 6. bertolak belakang dengan apa yang telah diikrarkan. Falam yanfa', maka tidaklah sekali lagi bermanfaat. Fala tatahaqqaq asyhadah illa bi'aqidatin fil qalbi wa'tirafi bil lisan wa tasdiqi bil amal. La tatahaqqaq, maka tidaklah terwujud asyhadah, persaksian syahadat itu, melainkan dengan aqidah fil qalbi, dalam hati. Wa'tiraf bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa tasdiq bil amal, dan pembuktian, pembenaran dalam bentuk amalan. Dengan itu fahamlah kita definisi asyhadah. Siapa yang bisa mengulang? Boleh dibaca apa yang tadi telah disebutkan. Naam. Man yadhkur lana, siapa yang bisa sebutkan di hadapan kita? Naam, pondol. Naam, ahsanta. Itu tadi telah disebutkan. Siapa yang menyebutkan lagi di luar kepala? Coba antum ikuti. Asyhadah hiya al-i'tiraf bil lisani wal i'tiqadu bil qalbi wat tasdiqu bil jawarihi. Ah, siapa yang bisa ngulang tanpa melihat? Fajar. Bil lisan, i'tiqad bil qalbi. Naam. Wattasdiqu bil jawarih. Naam. Fadal yang lain. Samsul. Naam, taib ahsanta. Siapa lagi? Naam. Firman. Bil jawarih. Naam, ahsanta. Satu lagi, Khalid. Naam. Taib, wattasdiqu bil jawarih. Naam. Al-i'tiraf, al-i'tiqad, at-tasdiq, semuanya dhammah. Al-i'tirafu, al-i'tiqadu, wat-tasdiqu, semua. Karena awalnya dhammah, semuanya dhammah. Kemudian bil-lisani, nunnya kasrah, karena ada ba' bil-lisani. Bil-qalbi, ba'nya kasrah, karena ada ba' bil-jawarihi, juga demikian. Nah. Al-i'tiqad, al-i'tiraf, al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wat tasdiqu bil jawarihi. Selanjutnya kata beliau, beliau menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah, la ma'bud ala wajhin yastahiqqu an yu'bad. tidak ada yang berhak disembah ala wajhin yastahik. Nah, tidak ada yang berhak untuk disembah an yu'bad illallah, kecuali hanyalah Allah. Wa hadhihi al-asnam allati tu'bad la tastahiqul ibadah. Maka demikian pula kata beliau, keberadaan asnam, berhala-berhala, patung-patung, allati tu'bad, yang disembah oleh kuffar, disembah oleh kaum musyrikin, la tastahiqul ibadah, tidak berhak sama sekali untuk dikatakan sebagai ibadah. Kenapa? Li'annahu laysa fiha min khasa'is al-uluhiyah syai'un. Beliau sebutkan alasannya, laysa fiha, karena padanya, pada sesembahan tadi, laysa min khasa'is, tidak punya kekhususan-kekhususan al-uluhiyah yang bernilai keilahiyahan syai'un sedikitpun. Nah, karena mereka adalah sesembahan yang batil. Maka yang dinamakan ibadah adalah yang bernilai padanya kekhususan al-uluhiyah, pengesaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu batil, maka tidak dinamakan sebagai ibadah. Demikian kata beliau rahimahullah. Kemudian setelah kata la ilaha illallah, berlanjut dengan wahdahu la syarikalah. Perhatikan kata wahdahu, yang artinya biasa dimaknai dengan semata atau satu-satunya, dari kata wahid, satu. Wahdahu, satu-satunya dia, yakni Allah. Kata Syekh Ibn Utsaimin wahdahu sebagai taukid lil isbat. Taukid artinya penguat, lil isbat buat penetapan. Mana penetapannya? Dari kata la ilaha illallah. Hah? Naam, man yujib, siapa yang bisa jawab? Naam. Illallah. Illallah berkedudukan itsbat. Dengan ditambahkan kata wahdahu, wahdahu berfungsi sebagai penguatnya illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah wahdahu, satu-satunya, semata. Sedangkan kata la syarikalahu, yang artinya tidak dipersekutukan baginya, taukidun lin nafyi. Taukid apa? Penguat. Lin nafyi terhadap kalimat peniadaan. Mana kata peniadaan pada lafaz la ilaha illallah? La ilaha. Ada kata la. La ilaha sebagai nafyu, illallah sebagai isbat. Illallah tadi sudah dikuatkan dengan wahdahu, sedangkan sekarang gilirannya la ilaha dikuatkan dengan la syarikalah. Tidak ada ilah, la syarikalah, sama sekali tidak dipersekutukan Allah itu sedikitpun. Paham tum? Nah. La syarikalahu sebagai taukidun linnafyi fi kulli ma yakhtassu bih, terhadap setiap yang dikhususkan, dikhususkan padanya, minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat, baik dari sisi rububiyah maupun dari sisi uluhiyah maupun dari sisi al asma was sifat. 6. Antum kasih tanda ma yakhtassu bih. Antum kasih garis. Nanti akan dibahas setelah ini. Fi kulli ma yakhtassu bih, antum perhatikan pada kata yakhtassu bih, yang artinya yang dikhususkan baginya, bagi Allah. Dikhususkan dari sisi rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Sebelum beliau terangkan itu, maka beliau hendak memberikan contoh. Walihada kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal mu'minin yalja'una ilallahi ta'ala indas syada'id. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau dari al-mu'minin, orang-orang yang beriman, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yalja'una ilallah, mereka kembali kepada Allah indas syada'id, ketika dalam kondisi kesulitan, kondisi kesusahan. Nah, mereka kembali hanya kepada Allah. Yalja'una ilallahi ta'ala. Beliau berikan contoh. Faqad ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu ashabahu, yang dalam keadaan itu Rasul di sisi beliau ada para sahabatnya. Wa qad allaqa sayfahu ala syajaratin, dan beliau di saat itu sudah gantungkan pedang beliau di atas batang pohon. Fakhtaratahu al-A'rabi, maka kemudian orang Arab Badui tadi naam menodongkan senjatanya, menodongkan pedangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begini. Qala, sambil menyatakan kepada Nabi, "Man yamna'uka minni?" Naam. Sekarang, "Hai Muhammad, kalau begitu siapa yang bisa mencegahmu dariku?" Ini pedang sudah di leher beliau. Siapa yang bisa mencegahmu? Tinggal sedikit saja tebas. Qala, maka perhatikan jawaban Nabi, "Yamna'ani Allah, yamna'anillah." Sungguh, satu-satunya yang bisa mencegahku darimu tadi, darimu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Tawakal yang bulat, utuh. Naam. Semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul ashabi. Dan beliau tidak katakan yang bisa bantu aku atau mencegah aku darimu adalah para sahabatku. Karena ada di sekeliling beliau para sahabat. Kalau mau saja beliau katakan, sikat nih badui tadi, wahai para sahabatku. Beliau sama sekali tidak menyatakan itu. Bahkan beliau hanya gantungkan semata-mata kepada Allah dengan jawaban yamna'anillah, yamna'unillah. Allah lah yang mencegah, yang mencegahku darimu. Wa hadha huwa tahqiq tauhid ar-rububiyyah. Ini bentuk perwujudan tauhid dari sisi rububiyyah. Dari mana kita bisa tahu terkategorikan sebagai tauhid rububiyyah? Li'anna Allaha huwallazi yamlakun naf'a, karena Allah jalla wa ala sajalah yang memiliki manfaat, wadhurra, yang memiliki kemudaratan. Artinya jika Allah berkehendak untuk memberikan manfaat kepada hamba, Allah akan kasih. Jika Allah menahan dari kemudaratan, Allah juga bisa lakukan. Wal khalqa, Allah yang memiliki penciptaan, Zat yang maha pencipta, wat tadbir, Zat yang maha pengatur, wat tasarruf fil mulki, Allah bisa menggerak-gerakkan pada kekuasaannya sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Mau gerhana, Allah berkehendak. Mau begini, apa yang ada di dalam alam semesta ini jika Allah berkehendak, Allah mampu dan tidak sulit sama sekali. Maka bentuk-bentuk tadi adalah tauhid rububiyyah. memberikan manfaat, mencegah kemudaratan, menciptakan, mengatur dan sebagainya. Idla syarikalahu, yang mana sama sekali tidak dipersekutukan baginya. Fima yakhtassu bih, antum berikan tanda lagi, fima yakhtassu bih, terhadap apa yang dikhususkan hanya baginya. Semua tadi yang memperbuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan fima yakhtassu bih minar rububiyyah wal uluhiyah wal asma wa sifat, baik dari sisi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al asma wa sifat. Barulah kemudian beliau jelaskan wa qauluna fima yakhtassu bih, penjelasan kami kata beliau terkait dengan kata yakhtassu bih, yang dikhususkan baginya saja, bagi Allah. Hatta naslima, supaya kita ini selamat. Selamat dari apa? Min syubuhat kathirah, dari syubhat-syubhat, dari kerancuan-kerancuan yang kathirah, yang banyak. Oleh karenanya perlu ditandaskan dengan kata yakhtassu bih. Itu penting, kata beliau, supaya menepis, jangan sampai ada menyusup syubhat nam bahwa ada makhluk lain yang bisa berbuat seperti apa yang Allah perbuat. Di antara syubhat yang banyak itu, kata beliau, minha syubhat annafin lissifat, kerancuan yang dilontarkan oleh annafin, orang-orang yang meniadakan, lissifat, terhadap sifat-sifatnya Allah. Seperti kaum Jahmiyah yang menolak seluruh nama dan sifat Allah. Seperti kaum, demikian kaum Maturidiyah, kaum Asy'ariyah yang meniadakan sebagian dan mengimani sebagian. Maka kata beliau di antara syubhat tadi, annafin lissifat. Lianna annafin lissifat, za'amu anna ithbatas sifat isyrakun billahi azza wa jalla. Karena orang-orang yang meniadakan sifat tadi, za'amu, mengklaim, anna ithbatas sifat, bahwa kalau menetapkan sifat-sifat yang ada pada Allah, berarti itu bentuk isyrakun billahi azza wa jalla, sikap mempersekutukan Allah, kata mereka. Haitsu qalu, di mana mereka katakan, mereka sebutkan alasan mereka, yalzam min dzalika tamtsil. Kalau kalian menetapkan sifat Allah, berarti yalzam min dzalik, mengharuskan dengan itu at-tamtsil, menyamakan. Sifat Allah as-sami, Maha mendengar. Loh, makhluk punya sifat loh, bisa mendengar, berarti sama makhluk dengan Allah, menurut mereka. Kesamaan nama dianggap berarti kesamaan dari sisi sifat, padahal tidak demikian menurut ahli sunnah. Namanya sama, Allah mempunyai sifat mendengar, sifat melihat, sifat mengetahui. Jika makhluk manusia mempunyai sifat-sifat tadi yang namanya sama, lakinnana naqul, akan tetapi kita jawab, kita katakan, lil khalqi sifatun takhtassu bih walil makhluk sifatun takhtassu bihi. Bagi Khalik, yakni Allah, punya sifat yang khusus baginya, sedangkan bagi makhluk juga punya sifat yang khusus baginya. Apa sifat Allah yang khusus baginya? Sifat-sifat tadi walaupun sama dengan nama makhluknya, tapi penuh dengan kesempurnaan dan keagungannya. Sedangkan sifat yang ada pada makhluk, walaupun namanya sama, sifat-sifat tadi, tetapi kekhususan baginya tidak lepas dari kekurangan dan keaibannya. Jadi jangan terbalik, carut marut cara berpikir kalian. Kalau menetapkan sifat Allah as-sami, Maha mendengar, al-basir, Maha melihat, berarti kemudian harus ditolak karena adanya kesamaan makhluk. Nah, Sementara kata mereka, mereka bawa dalil. Naam, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sekufu, tidak sama dengan makhluknya. Atau laisa kamitslihi syai, tidak ada yang semisal sedikit pun bagi Allah. Mereka bawa dalil. Naam, tapi mereka maksudkan kepada makna yang batil. Hati-hati terhadap syubhat yang semacam itu. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga apa yang telah dilalui tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan membantu kita dalam meluruskan akidah kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mencatat apa yang kita lakukan sebagai amalan yang saleh. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.